Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala diberi kemudahan dan diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan serta berbagai amalan saleh dan amal ketaatan di bulan yang mulia tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, melipat gandakan ibadah-ibadah tersebut pahalanya, serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim, cita-cita yang paling tinggi, harapan terbesarnya adalah masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kemenangan yang terbesar. Sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya misalkan dalam surah Ali Imran, Allah ta'ala mengatakan, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازْ. Maka siapa yang dia telah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia adalah orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan. Itulah keberuntungan dan kesuksesan yang hakiki, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang, sungguh telah memberikan dan menunjukkan jalan-jalan yang begitu banyak dan yang begitu mudah bagi siapa saja yang ingin untuk mendapatkan kesuksesan yang besar itu. Siapa yang ingin selamat dari neraka, siapa yang ingin masuk ke dalam surga, sungguh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sungguh telah menunjukkan dan memberikan kemudahan untuk menempuh jalan-jalan menuju surga tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang menunjukkan akan hal ini, hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad hasan sebagaimana dinyatakan oleh beliau sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, wa'at'imu ta'am, dan berikanlah makanan kepada yang membutuhkan, wasilul arham, dan sambunglah tali kekerabatan, wasallu billayli wannasu niyam, dan sholatlah di malam hari ketika manusia mereka terlelap tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, niscaya engkau akan masuk ke dalam surga dengan keselamatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyebutkan beberapa hal di dalam hadis ini. Kalau kita menjaganya, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keselamatan, selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Menebarkan salam, memberikan makan kepada yang membutuhkan, menyambung tali kekerabatan, salat di malam hari ketika orang-orang tertidur, maka itulah jalan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Ternyata apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendidik dan membiasakan kita di bulan Ramadan untuk bisa melakukan perkara-perkara tersebut. Yang pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afshus salam, tebarkanlah salam. Banyak di antara manusia yang hanya memahami di sini sebatas menyampaikan dan mengucapkan assalamu alaikum kepada kaum muslimin yang bertemu di jalan atau di tempat-tempat yang lain. Padahal kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah salah satunya dan itu adalah permulaannya. Justru yang esensi, yang inti adalah bagaimana mewujudkan keselamatan turut serta mewujudkan keselamatan bagi saudara kita yang kita doakan tadi. Ketika kita mendoakan saudara kita, assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Sesuatu yang bertolak belakang. Kita mendoakan dia mendapatkan keselamatan, tetapi justru kita sendiri yang mencelakai dia. Entah itu dengan ucapan kita, entah dengan perbuatan kita. Maka sesuatu yang bertolak belakang. Sesuatu yang bertentangan ketika kita mengucapkan salam, tetapi kemudian kita menyinggung dia dengan ucapan kita. Dengan perbuatan kita, tingkah laku kita. Dan ternyata kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, selama bulan Ramadan kita dilatih, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri, menjaga lisan, menjaga perbuatan agar tidak sampai mengganggu dan menyakiti orang lain. Jangankan memulai mengganggu dan menyakiti, membalas orang yang menyakiti kita saja kita dibimbing untuk tidak dilakukan selama bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar di bulan Ramadan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza syatamahu syatim au qatalahu falyakul ini sha'im au kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam riwayat Bukhari. Jika ada seseorang yang mencelanya, yang menghinanya, yang merendahkan atau yang semisalnya, atau bahkan ada orang yang barangkali mengajak untuk berkelahi atau yang semisal daripada itu, mengajak untuk onar, maka hendaklah dia mengatakan ini sha'im, sungguh aku ini adalah orang yang sedang berpuasa. Maknanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita dibimbing, dididik untuk menahan diri agar tidak membalas celaan, ejekan dan yang semisal daripada itu ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Kalau membalas saja kita diarahkan untuk tidak kita lakukan, apalagi untuk memulai mencela, memulai menyakiti dengan lesan dan perbuatan kita. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau mengatakan, "Man lam yada qaulaz-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabah." Siapa yang dia tidak bisa meninggalkan ucapan yang jelek dan kotor, demikian pula tidak bisa meninggalkan amalan yang jelek dan kotor, yaitu ketika dia melakukan ibadah puasa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa lillahi hajah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan puasa dia ketika dia meninggalkan makan dan minum. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengancam bagi orang-orang yang dia berpuasa tetapi tidak bisa menjaga lesannya, tidak bisa menjaga perbuatannya, diancam puasanya sia-sia. Tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Maka di sini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selama kita berpuasa di bulan Ramadan, sungguh kita telah dilatih, kita telah dididik, telah dibiasakan untuk tidak menyakiti orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, poin yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadi, yaitu wa'at'imut ta'am, berikanlah makanan. Dan ini pun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu amalan yang ma'ruf dan masyhur dilakukan kaum muslimin selama bulan Ramadan. Kaum muslimin berlomba-lomba memberikan makanan berbuka bagi saudara-saudaranya yang sedang berpuasa. Memberikan makan. Padahal bisa jadi yang diberi ini bukan orang yang sedang kelaparan. Itu saja diberi. Apalagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan membutuhkan makanan. Kalau di bulan Ramadan kita dibiasakan, diberi motivasi dan dorongan untuk memberikan makan kepada saudara-saudara kita. Di antaranya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sering kita dengar, man at'ama atau man aftara sha'iman falahu ajruha wa ajru falahu ajruha min ghairi an yanqusa min ujuri sha'imi shay, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang berpuasa itu, yang diberi makan, yang diberi berbuka, tanpa mengurangi pahala orang yang diberi makan tersebut sedikit pun. Dorongan dan motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memiliki kebiasaan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan makanan. Bahkan ibadah puasa itu sendiri, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita diminta untuk menahar lapar, menahan dahaga, tidak makan, tidak minum, harapannya untuk sedikit merasakan rasa lapar dan rasa haus. Harapannya muncul belas kasihan, muncul simpati dan empati kita kepada saudara-saudara kita yang barangkali mereka terbiasa merasakan lapar dan dahaga tersebut, bukan hanya di bulan Ramadan. Harapannya muncul simpati kita, bantuan kita ulurkan kepada mereka. Sungguh ini adalah sesuatu yang dibiasakan di bulan Ramadan ini. Maka harapannya ini pun kita lanjutkan setelah selesai dari bulan Ramadan. Kemudian kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk zakat fitrah. Yang ditutup bulan Ramadan dengan melakukan ibadah tersebut. Pun menunjukkan bagaimana perhatian kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Memberikan makanan. Memberikan bahan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri, rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wasilul arham, sambunglah tali kekerabatan. Kita tahu bahwasanya bersedekah kepada orang lain itu tidak sebesar pahalanya jika disedekahkan kepada kerabat. Kita telah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan terkait dengan sedekah yang diserahkan kepada kerabat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya itu adalah shadaqatun wasilatun. Itu adalah sedekah sekaligus mendapatkan pahala menyambung hubungan kekerabatan. Kalau di bulan Ramadan kita memperhatikan orang lain yang bisa jadi tidak ada hubungan kekerabatan, lalu bagaimana dengan kerabat-kerabat kita? Kalau yang bukan kerabat saja kita berikan perhatian, kita beri bantuan, maka tentunya kepada kerabat lebih daripada itu. Karena kita tahu pahala yang akan kita dapatkan ketika sedekah dan bantuan itu kita serahkan kepada kerabat kita, maka itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebiasaan ini pun sungguh telah kita dididik dan dibiasakan untuk kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Demikian pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat di malam hari. Ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan. Di malam hari kita didorong untuk melakukan sholat malam. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan dorongan. Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang dia berdiri melakukan sholat bersama dengan imam hingga selesai, maka akan ditulis untuk dia ibadah sholat selama satu malam suntuk. Pahala yang sangat besar. Sholat yang hanya setengah jam, satu jam paling. Tetapi mendapatkan pahala melakukan sholat satu malam penuh. Ini dalam rangka agar kaum muslimin semangat melakukan sholat malam di bulan Ramadan khususnya. Dan harapannya semuanya itu dilanjutkan untuk kita lakukan setelah keluar dari bulan Ramadan ini. Maka kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Salat malam. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tadi, sallu bin nasi wan salu bil laili wan nasunia. Salatlah di malam hari ketika manusia sedang terlelap tidur. Kalau di bulan Ramadan kita biasa melakukan itu di awal hari dengan rakaat yang cukup banyak, maka mari kita pelihara sholat tersebut. Meskipun tidak sebanyak yang kita lakukan di bulan Ramadan. Meskipun barangkali tinggal 2 rakaat ditambah 1 rakaat witir. Tetapi kita jaga, kita pelihara itu. Karena itulah yang akan mengantarkan kepada surga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di akhir hadis tadi. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan itu agar bisa betul-betul memasukkan kita ke dalam surga bukan hanya amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan saja. Tetapi bagaimana kita bawa amalan tersebut, kebiasaan tersebut kita lanjutkan setelah bulan Ramadan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasyamid dahr." Siapa yang melakukan puasa pada bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, "Siyamu syahri sabr wa thalathatu ayyamin fi kulli syahr siyamu dahr au kama qala alaihi salatu wassalam." Puasa di bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan, ditambah puasa 3 hari setiap bulannya. Para ulama mengatakan secara mutlak boleh terpisah-pisah, di awal satu, di tengah satu, di akhir satu, atau semuanya di awal, semuanya di akhir, atau semuanya di tengah, dan itu yang terbaik, ayyamul bid. Maka siapa yang setiap bulannya melakukan puasa 3 hari setelah dia melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Pahala puasa 1 tahun penuh. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah dorongan dan motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan harapan ibadah puasa yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan tidak kemudian berhenti dengan keluarnya bulan Ramadan. Kita lanjutkan di bulan-bulan yang lain. Dan itu kata para ulama kita isyarat. Agar demikian pula amalan-amalan kita yang lainnya. Amalan-amalan kita, sholat kita di malam hari, sedekah kita, membaca Al-Quran kita, dan amalan-amalan yang lain, semuanya tidak terputus, berhenti dengan selesainya bulan Ramadan. Tetapi kita lanjutkan, meskipun amalan tersebut tidak sebanyak yang kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah dan kemudahan kepada kita untuk terus memelihara amal ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya dengan penuh keselamatan. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma akfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahyai minhum wal amwat. Rabbana akfir lana. Wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Wala taj'al fi kulubina gillan lilladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufu rahim. Rabbana zalamna anfusana. Wa ilam taghfir lana. Watarhamna lana kunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih lana a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih lana a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih lana dinana lati huwa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana lati fiha ma'asyuna. Wa aslih lana akhiratana lati ilaiha ma'aduna. Wa jalil hayata ziyatatan lana fi kulli khair. Wa jalil mauta rahatan lana min kulli syar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.